Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fi din azzakumullah, terakhir yang kita bahas ialah mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang kafir kepada Allah Azza wa Jal, yang kafir kepada Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, disertai dengan berbagai macam bentuk dosa dan kemungkaran yang mereka lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka hukuman-hukumannya, azabnya, dengan berbagai macam bentuk hukuman dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dihukum dengan air bah yang begitu dahsyat, ada yang dihukum dengan gempa yang begitu dahsyat, ada yang dihukum dengan hukuman yang sangat mengerikan seperti hukuman terhadap kaum Sodomi, kaum LGBT, kaum Nabi Nuh, Nabi Lut. Desanya diangkat ke langit, dibalikkan ke bumi, disertai dengan hujan batu. Ada yang ditenggelamkan dalam perut bumi, dia menggeliat dalam perut bumi sampai hari kiamat nanti. Ada pula yang ditenggelamkan dalam lautan, seperti yang terjadi pada Fir'aun dan pada tentaranya, mengaku sebagai Tuhan selain Allah, menuhankan dirinya, mendakwakan, mengajak kaumnya untuk beribadah, menuhankan Fir'aun. Allah tenggelamkan dalam lautan setelah mereka mengejar Nabi Allah Musa di tengah laut yang mengering. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Fir'aun dan bala pasukannya ditenggelamkan dalam lautan. Sebagai ibrah, Allah selamatkan jasadnya Fir'aun sampai sekarang ini. Ada pula yang dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan angin sorsor, rihan sorsor, angin yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan, yang memporak-porandakan rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka, dan jasad-jasad mereka mengering, bagikan kurma-kurma yang telah mengering, sangat mengerikan. Nauzubillahi min dzalik. Ragam azab dari Allah Azza wa Jalla. Ada pula yang diazab oleh Allah dengan sayhah, suara yang melengking, yang sangat kencang, yang memecahkan gendang-gendang telinga-telinga mereka. Mereka pun mati, kaku, terkapar. Dan masih banyak lagi yang lain. Semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa mengirimkan azab kepada mereka dari bawah mereka, dari atas mereka. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Desa-desa mereka yang sebelumnya aman, sentosa, damai, sejahtera, penuh dengan limpahan karunia dari Allah Azza wa Jal, dalam sekejap hancur binasa. Itu semuanya dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, dikarenakan mereka semuanya mukhalafatu syar'illah, menyelisihi syariat Allah Azza wa Jal. Pada mereka ada kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, disertai dengan berbagai macam dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang lebih parah lagi ialah di situasi yang seperti itu, lemah di dalam nahi mungkar, lemah di dalam mencegah kemungkaran, lemah pula di dalam dakwah ilallah memerintahkannya ma'ruf. Bukan semata-mata lemah, tapi yang terjadi ialah pihak-pihak yang mengupayakan nahi mungkar justru yang dicela, justru yang ditentang, justru yang disalahkan. Ini yang lebih cepat mendatangkan iqab, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Bani Israel dilaknat oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan tidak melakukan nahi mungkar. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Telah dilaknat Bani Israel. Telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Dan dikarenakan mereka dahulu tidak bernahi mungkar. Tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek apa yang mereka perbuat. Dilaknat. Barakallahu'alaikum. Lemahnya nahi mungkar mendatangkan iqab, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya dan sahih. Dari sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna an-nasa idza ra'aw adh-dhalim wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahum Allah biqabil min." Sesungguhnya masyarakat ini, warga masyarakat ini, ketika mereka melihat ada orang yang zalim namun tidak dicegah dari kezalimannya, enggak dipegang tangannya, enggak dicegah, maka hampir-hampir saja Allah meratakan mereka dengan hukuman daripadanya. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atha 'alaykum 'iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Hendaklah kalian beramar ma'ruf bernahi mungkar, atau hampir-hampir saja Allah akan kirimkan kepada kalian hukuman daripadanya. Lalu kamu berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan doa kalian. Ini juga merupakan sebab datangnya kehancuran dan kebinasaan. Lemahnya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Atau justru tindakan-tindakan mulia ini, amar ma'ruf nahi mungkar, ditentang, dilawan, disalahkan, dikecilkan, dibikin orang lari daripadanya, mengkebiri prinsip al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Wallahu musta'an. Maka ya ikhwan fillah jazakumullah, kita harus mewaspadai ini semua. Kita harus menjaga bangsa kita, menjaga negara kita dari segala sesuatu yang merusaknya, dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah dan azabnya atau iqabnya. Segala sesuatu yang Allah murkai, segala sesuatu yang Allah benci, segala sesuatu yang melanggar bimbingan agama Allah Azza wa Jalla, semua tanpa terkecuali. Di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, sangat marak sekali berbagai macam tindakan-tindakan dilakukan oleh warga negara kita, masyarakat kita, sebagian juga kaum muslimin, apa yang dikerjakan umat terdahulu kala. Sangat banyak, dan kita sangat mengkhawatirkan hal itu. Sangat mengkhawatirkan akan menimpa mereka, na'udzubillah min dzalik, apa yang menimpa umat sebelum mereka. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, yang namanya praktek-praktek penyimpangan seksual merajalela. Bukan lagi prostitusi. Yang ini sudah penyakit masyarakat yang susah disembuhkan. Tapi penyimpangan-penyimpangan seksual yang dulunya tersembunyi, sebelumnya di bawah tanah, sebelumnya enggak kelihatan, sekarang nampak dengan terang-terangan. Ada komunitasnya, ada pestanya, dan segala macamnya dikerjakan dengan terang-terangan. Naudzubillah. Yang namanya homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, dan yang lain-lainnya itu merajalela. Data-data yang dikumpulkan oleh tim kesehatan, tim medis, dan pemerintah kita bikin ngelus dada. Yang sebelumnya gak pernah terupdate. Ngelus dada sebuah tempat, fulan, ternyata komunitas kaum lutiah, kaum gay, sekian ribu orang. Bukan sekian puluh, sekian ribu orang. Na'udzubillah. Banyak. Di sebuah tempat. Sebuah kecamatan mungkin. Barakallahu fikum. Saya gak mau nyebut namanya. Yang ngomong langsung kepada saya. Kok ikhwah kita sendiri. Ikhwah kita kerja di bagian kesehatan. Di kesehatan. Laporan langsung kepada saya. Di sini Ustaz. Tempat dia kerja itu yang terkena penyakit HIV tahun ini sekian ratus pemuda dan pemudi. Saya melongok, sekecil saya ini, iya. Yang masuk dalam grup LGBT Ustaz, sekian ratus orang, bu, mengerikan. Padahal tempat itu pernah kena tsunami. Naudzubillah. Ini sebuah fenomena yang membuat miris hati. Fenomena yang betul-betul membuat kita sedih. Tindakan-tindakan yang ada pada umat-umat sebelumnya dikerjakan di umat sekarang ini. Kita hanya mengkhawatirkan, khawatir akan menimpa mereka apa yang menimpa umat sebelum mereka ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. LGBT itu punya komunitas. Mengadakan semacam pesta, mengadakan semacam pertemuan, mengadakan semacam apa begitu. Dari kalangan mereka. Terang-terangan, belak-belakan. Undangannya resmi, semuanya resmi. Panitianya resmi. CP-nya resmi, semuanya resmi. Lengkap dengan situsnya dan segala macamnya. Lengkap. Dengan tempat rasa malu. Na'udzubillah. Allahul Musta'an. Dan yang lain-lainnya. Justru yang lebih parah daripada itu. Ini kan namanya kemaksiatan. Dosa besar dalam agama Islam. Yang lebih parah daripada itu ada lagi. Terkait dengan ideologi. Sebuah fikrah pemahaman yang menyimpang. Yang dalam pandangan Islam sesat. Justru ideologi inilah yang mengayomi semua penyimpangan-penyimpangan tadi. Semua kemungkaran-kemungkaran tadi lebih mengerikan daripada dosa tersebut sendiri. Dalam pandangan Islam yang lebih mengerikan daripada LGBT-nya, lebih mengerikan daripada prostitusinya dan yang lain-lainnya itu. Dan itu menyebar di mana-mana dengan tanpa disadari oleh masyarakat. Dianggap sudah biasa, bahkan mungkin lebih mendominasi. Ideologi yang namanya liberalisme. Sebuah ini sesungguhnya adalah anaknya sekularisme. Paham sekuler. Ini lebih mengerikan. Orang kalau sudah terkena pemahaman liberal, tidak ada yang namanya al-haq secara pasti. Semuanya bisa benar. Tidak ada yang namanya keterkaitan dengan bimbingan syariat. Tidak boleh dalam pandangan mereka memasukkan pembahasan agama dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. agama itu ranah pribadi. Ranah pribadi. Bebas orang mau apa. Mau berislam silakan, mau non-muslim silakan. Tapi kalau berislam awas. Malah begitu. Yang non-muslim labas. Kalau sudah terkena yang namanya liberalisme, maka akan terjadi pada dia yang namanya kebebasan berpendapat. Kebebasan dalam berpikir, menyampaikan ide tanpa batas. Tidak boleh menyalahkan hak asasi manusia dalam berpendapat. Tapi ketika ada yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan bimbingan sunnah, bimbingan syariat, tentang sama mereka. Radikalisme. Katanya bebas. Ya, yang ini radikalisme. Yang lain bukan. Justru mereka ini payung bagi mereka yang lain tadi itu. Yang namanya LGBT bisa bersembunyi di balik liberalisme. Ini adalah haknya kami, kaum gay. Ini adalah ide-ide kami, pandangan kami, kaum gay. Kami menyatakan ini bukan penyimpangan seksual, seni. Na'udzubillahi minadzalik. Itu pengundangan payung liberal. Dan yang lain-lainnya lagi, semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, dipayungi oleh kaum liberalisme. Kecuali yang tidak sepakat dengan mereka. Yang tidak sesuai dengan maslahat mereka. Yang tidak sesuai dengan mereka, yang betul-betul sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Yang hak. Akan dituding sebagai kaum fundamentalis, dituding sebagai kaum radikalis, kaum teroris, kaum ekstremis, dan yang lain-lainnya. Na'udzubillah. Ini yang justru akan menghancurkan bangsa, menghancurkan negara, mendatangkan iqab hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Melegalkan semua kemaksiatan, semua kemungkaran, melegalkan semua pikiran pendapat-pendapat yang menyimpang. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus membentengi diri dari ideologi yang menyesatkan umat. Namanya syubhat, juga harus membentengi diri dari berbagai macam syahwat, perkara maksiat, perkara kemungkaran, perkara dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara seperti itu, kita akan bisa menjaga diri kita, menjaga wilayah kita, menjaga bangsa kita, negara kita, dari kehancuran yang ada. Itu pandangan Islam. Yang menghancurkan semua bentuk penyimpangan dan kesesatan. Yang menghancurkan semua bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menghancurkan semua bentuk kemungkaran-kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang membuat damai, membuat tenteram iman dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di samping kita mewujudkan poin-poin tadi, kita juga harus banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita sengaja ataupun yang tidak, sadar ataukah tidak, kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepadanya. Dengan taubat istighfar kepada Allah, akan menggantikan malapetaka dengan kebaikan-kebaikan, akan bisa meredam hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dan harus ta'awun, saling membantu gotong royong bersinergi kaum muslimin dengan pemerintahnya untuk meredam berbagai macam bentuk kemungkaran, meredam berbagai macam bentuk kemaksiatan, meredam berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangan dibiarkan, harus ada upaya untuk pencegahan supaya jangan datang kepada mereka semua apa yang datang pada umat-umat sebelum mereka. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, Indonesia akan indah tanpa maksiat. Indonesia akan makmur sejahtera tanpa kemungkaran. Indonesia akan damai tenteram dengan tanpa penyimpangan ideologi. Semuanya akan indah dengan iman dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Indonesia ataupun negara-negara yang lainnya, barakallahu fikum.